Panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala nikmat dan karunia hanya turun daripadanya. Mudah-mudahan amal-amal yang soleh yang kita kerjakan, yang diangkat kepadanya ke atas, mudah-mudahan diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan semakin membuat kita bercahaya di dunia sampai ke akhirat. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kita berharap kepada Allah semoga segala tuntunan, segala ajaran dan petunjuknya menjadi penerang jalan kita untuk melakukan segala hal yang kita harapkan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Karena beliau adalah contoh kehidupan yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih baik daripadanya. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dan percaya dan yakin bahwa disitulah kesuksesan hidup kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali Allah mengizinkan kita melanjutkan pertemuan bersama Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah, ketika membahas masalah yang masih berkaitan dengan ikhtilaful hadis, itu hadis yang pada zahirnya dianggap sebagai kontradiktif atau saling bertentangan, yaitu ketika diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Sa'ad ibn Sa'ad As-Sa'idi serta Anas ibn Malik dan Jabir ibn Abdullah atau yang lainnya, diriwayatkan oleh mereka bahwa Nabi alaihissalatu wassalam salat subuh dan selesai salat subuh masih terlihat gelap. Maaf tadi saya sudah bilang Jabir, tapi Zaid ibn Thabit, maaf, Zaid ibn Thabit. Sebaliknya diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa salat subuh lebih baik dilambatkan. Asfiru bil fajri fa innahu aw fa inna dhalika a'zamu lil ajri atau a'zamu li ujurikum. Salat subuhlah seketika sudah mulai terang, karena itu lebih membesarkan pahala bagi kalian. Nah, ketika melihat makna ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan kita tidak mungkin memakai sebagian hadis, meninggalkan sebagian, kecuali ada sebab. Artinya ada pentarjihnya, yaitu ada sebab dari luar dalil ini, maksud dari syariat, dalil syar'i yang membolehkan kita mentarjih. Kalau bisa, kalau tidak bisa dikompromikan, kalau tidak bisa dijamak. Maka di antara sebab itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam pertemuan yang lalu, pertama, terdapat nas dalam Al-Qur'an yang menguatkan salah satunya, atau ada hadis lain yang semakna dengannya, atau kita lihat mana di antara kedua hadis yang bertentangan secara zahir tersebut yang lebih kuat riwayatnya, sanadnya, atau lebih dekat kepada qiyas yang sahih, atau mana ulama yang lebih banyak memakai dalil tersebut. Ini tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak mulai dari mana ulama terbanyaknya, tidak. Tapi dimulai dari dalil Al-Quran dulu. Kalau tidak ditemukan dalil Al-Quran, turun ke dalil sunnah yang mendukungnya. Tidak juga ada dalil sunnah yang mendukungnya, kita lihat kepada hadis itu sendiri, sanadnya mana yang lebih kuat. Tidak ada juga baru kita lihat kepada siapa atau mana yang paling banyak didukung oleh ulama, apalagi kalau ijma. Tidak juga, sama juga ulamanya, banyak ini dua, ini dua. Misalnya sini Syafi'i ada Ahmad, di sini ada Abu Hanifah dan Malik. Kita lihat lagi mana yang kiasnya, kalau pakai kias, atau mana yang lebih dekat kepada kias yang sahih. Inilah tingkatan-tingkatan yang dilalui oleh para ulama dalam melihat suatu permasalahan yang diperselisihkan. Jadi kelihatannya bukan pada mana yang terbanyak, tidak, mana yang tersahih. Nah, qala wa hakadha naqul, wa naqulu ahli al-ilmi, penanya mengakui ini juga sama dengan pendapat kita, dan demikian pula lah manhaj dan metodologinya para ulama, yaitu dimulai dalil dari kitab Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, setelah itu baru qiyas. Yang dimulai dari qiyas dulu. Ya, kalau mulai dari qiyas, habis dalil semuanya. Ini yang terjadi pada umumnya oleh para penuntut ilmu kita, dimulai dulu dengan logika tanpa memperhatikan dalil. Akhirnya ketika dalil datang, tertolak semuanya. Tertolak semuanya. Banyak ini yang diterapkan, sehingga tidak jarang menimbulkan banyak perselisihan dan saling bersitegang. Ya tentulah sama lah, satu pakai wahyu, satu pakai akal, tak akan ketemu. Satu pakai wahyu, satu pakai akal. Akalnya tidak sesuai fitrah pula, sesuai dengan hawa. Ya hawa dengan wahyu sering tidak bertemu. Makanya ketika Abu Jahal pakai akal, Abu Bakar pakai iman, Abu Bakar menerima, Abu Jahal menolak. Ini masalahnya. Ketika sahabat yang cepat mengikut Nabi SAW pakai iman, dan yang lain pakai hawa, yang pakai iman cepat menerima Nabi SAW, yang pakai hawa tidak. Ya misalnya Abu Talib bukan tidak percaya, tapi hawanya masih mengalahkan. Apa hawanya? Takut ditinggalkan jemaah. Dengan hawanya takut ditinggalkan jemaah, takut nanti disebut oleh masyarakat Mekah mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan agama nenek moyangnya. Ini hawa masih. Ini masih hawa. Hawa itu enggak siti hawa. Hawa itu adalah nafsu kecintaan kepada selain Allah dan Rasul. Apapun yang dicintai selain Allah dan Rasul itu hawa namanya. Cinta keluarga, cinta kekuasaan, cinta cinta popularitas, cinta nama baik, ya, bahkan cinta kursi. Kalau tidak bisa menerima, itu namanya ikut hawa. Ya, Abu Talib tidak ada yang tidak jelas baginya Nabi. Nabi Muhammad SAW jelas sekali baginya, tapi hawanya masih mengalahkan imannya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan kaum muslimin. Apapun yang tak sesuai dengan hawa kita dari syariat ini, kita lihat. Kalau masih dominan hawa, berarti kita belum masuk ahlul iman. Mungkin masih sudah Islam ya, sudah Islam, tapi belum masuk ahlul iman. Nah, orang yang bisa mengorbankan hawa, itu yang masuk ahlul iman. Jadi tingkatannya, dalil oleh Imam Syafi'i mengatakan dimulai dari yang tertinggi, bukan dimulai dari yang terendah. Itu dimulai dari Al-Quranul Karim, mana yang paling sama dekat maknanya dengan Al-Quran, kemudian mana yang paling dekat atau didukung oleh sunnah yang lain, kemudian mana yang lebih kuat dari sisi riwayatnya, kemudian mana yang lebih banyak didukung oleh para ulama, dan terakhir mana yang lebih dekat kepada qiyas yang sahih. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, penanya tadi mengatakan kami juga sependapat seperti itu. Dan demikian pula lah manhajnya para ulama. Qultu, lalu saya katakan, kata Imam Asy-Syafi'i, fa haditsu Aisyah radhiyallahu taala anhuma asbahu bi kitabillah. Dalam hal ini hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma lebih mirip maknanya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa hadis Aisyah? Aisyah kan mengatakan tadi, apa kata hadis Aisyah? Dah lupa lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, lalu kaum wanita pulang dan tak nampak, tak dikenali mereka karena masih gelap. Tak ada mengenali mereka. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Jadi mereka pulang, kuma yansarifna mutalaffiatin bimurutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Selesai solat, mereka langsung pulang. Tak ada yang mengenalinya karena masih gelap. Berarti hadis Aisyah menunjukkan maknanya solat subuh dilaksanakan di awal waktu. Maknanya solat subuh di awal waktu. Sedangkan hadis Rafi' ibn Khadij memaknanya secara zahir itu dilaksanakan atau dilambatkan solat subuhnya. Karena asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lakum lil a'zamu lakum bil ajri. Atau kama qala sallallahu fa innahu a'zamu fa inna dhalika a'zamu lil ajri. Mana demikian itu lebih besar pahalanya. Besar pahalanya. Maka zahir hadis Rafi' melambatkan solat subuh. Zahir hadis Aisyah menyegerakan solat subuh. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, hadis Aisyah yang maknanya menyegerakan solat subuh artinya lebih dekat kepada Al-Qur'anul Karim. Kita sekarang termasuk segera atau lambatnya? Solat subuh kita hari ini. Lambat apa segera? Segera. Karena masih gelap. Sekarang masih gelapnya. Dari tadi kita selesai masih gelap. Yang lihat dalam masjid, ada lampu. Maksudnya terang di ufuk timur itu. Kita termasuk segera ini, dah dapat saja. Cuma kalau bisa dilambatkan dikit lah. Alhamdulillah. Ya, karena kita masih bisa untuk sholat sunat masih tadi ya. Alhamdulillah selesai sholat sunat langsung ke sini tadi. Tapi tidak terkejar takbiratul ihram. Salah saya sendiri enam. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hafidhu, apa lebih dekat kepada makna yang terkandung dalam kitabullah, makna umum. Lianna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hafidhu ala salat ala hafidhu ala salawati was salatil wusta. Artinya adalah peliharalah salat dan khususnya as-salatul wusta, salat pertengahan. Berarti ada penekanan pada salatul wusta. itu salat pertengahan. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan ini salat asar, al-wusta ini adalah salat asar. Ada yang menyebut salat subuh. Tapi fa idza halla al-waqtu, nah Imam Syafi'i memahami dari ayat ini, apabila masuk waktu, fa awlal musallina bil muhafazati al-muqaddimus salah. Kalau sudah masuk waktu, maka orang yang paling berhak disebut menjaga salat adalah yang menyegerakannya. Adalah yang menyegerakannya. Jelaskan perintah Allah tadi, jagalah salat-salat dan salat usta. Nah, apabila masuk waktu, siapa yang dianggap yang paling menjaga salat? Tentu yang menyegerakan. Karena hukum asalnya perintah itu disegerakan. Hukum asalnya perintah bila dilaksanakan segera itu mendapatkan apresiasi. Misalnya kita masuk, misalnya kita dalam tugas kerja masuk jam 6.30, sebentar lagi kan? Ya, 6.30. Orang yang masuk jam 6.30 lebih baik daripada yang masuk jam 7, ya. Betul? Mana yang disebut menjaga waktu? Yang masuk jam 6.30 dan yang masuk jam 7 lebih baik daripada masuk yang jam 8. Ya kan? Walaupun waktu kerjanya dari jam 7 sampai jam 4. So, misalnya sekarang masuk waktu subuh yaitu jam 5 lewat 5. Yang salat di awal waktu jam 5 lewat 20 atau 5 lewat 15 ini lebih menjaga waktu daripada yang salat jam 6. Ya, walaupun jam 6 masih ada sisa, ada waktu masih karena syuruq jam 6.24 atau 25. Makanya orang yang melaksanakan suatu perintah di awal waktu selalu disebut lebih menjaga waktu. Makanya Imam Syafi'i memandang bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha lebih dekat kepada makna ayat yang menyuruh kita menjaga waktu salat atau menjaga salat. Ini dari apa? Sebab tarjih yang pertama, yaitu mana yang diutamakan, mendahulukan salat subuh atau melambatkan salat subuh. Wa huwa aidan ashharu rijalan bi thiqati wal hifz. Wa ahfaz afwan. Sebab kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, hadis Aisyah ini juga lebih thiqah. Yaitu para perawinya lebih dikenali thiqahnya dan lebih hafal daripada hadis Rafi' ibn Khadij. Ya, karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Ini terkenal dalilnya kuat gitu dibanding dengan hadis Rafi' ibn Khadij. Nah, dibanding dengan hadis Rafi' ibn Khadij. Karena hadis Rafi' ibn Khadij nah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi kemarin. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sedangkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diriwayatkan oleh Ashabul Kutubis Sittah. Jelas? Jadi hadis Rafi' diriwayatkan hanya oleh Imam At-Tirmizi. Sedangkan hadis Aisyah diriwayatkan oleh seluruh Ashabul Kutubis Sittah, kitab hadis yang enam yang paling utama. Dalam Islam kan ada kitab hadis yang paling terkenal yang menjadi rujukan utama, yaitu disebut dengan Al-Kutubu As-Sittah, kitab yang enam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Ini buku hadis utama. Buku hadis utama. Nah, dari sisi ini hadis Aisyah diriwayatkan oleh enam perawi ini. Sedangkan hadis Rafi' ibn Khadij hanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam kajian hadis bahwa tingkatan hadis yang paling sahih, satu yang paling tinggi di derajatnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di bawah itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang di bawah itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di bawah itu yang diriwayatkan oleh yang lain, syaratnya sama dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di bawahnya lagi diriwayatkan oleh imam yang lain dengan syarat Imam Al-Bukhari. Di bawahnya lagi diriwayatkan oleh imam yang lain dengan syarat Imam Muslim. Dan yang lain ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam yang lain, syarat bukan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang hadis ini melengkapi syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti tingkat hadis paling tinggi. Sedangkan hadis Rafi' bin Khadij hanya riwayat Imam At-Tirmizi. Jelas? Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa riwayat Imam Abu riwayat hadis Aisyah lebih thiqah perawinya dan lebih hafiz. Nah, walaupun Imam Asy-Syafi'i waktu itu belum ada Sahih Bukhari waktu itu. Jelas? Tapi dia sudah tahu sanadnya. Dan sanad yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti Imam Syafi'i ikut dengan Bukhari. Ada yang menanyakan kenapa Imam Syafi'i tidak meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari gitu kan? Kenapa tidak ikut Imam Al-Bukhari? Itu sama dengan orang yang mengatakan dulu Batam itu di mananya Riau ya katanya. Bukan di mananya Riau. Riau itu di mananya Batam. Riau itu di mananya Batam. Saya dulu ke Jakarta, banyak nanya gitu kan. Dari mana? Dari Riau. Oh, Riau ya. Jauh enggak dari Batam katanya. Jauh enggak dari Batam. Di mana lagi ya? Jadi kiranya di Riau itu Batam itu provinsi lain. Ini sebelum ada Kepri ya, ada Kepri. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama juga mengatakan kenapa Imam Asy-Syafi'i tidak meriwayatkan hadis atau tidak memakai hadis Sahih Bukhari. Ini orang tidak tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i dah meninggal, Imam Al-Bukhari baru belajar. Imam Al-Bukhari baru sedang belajar. Imam Bukhari lahir tahun berapa aja? Lupa, ya bilang aja gitu. Ya 194 kan. Imam Asy-Syafi'i meninggal kapan? Tidak tahu juga. Katanya Imam Asy-Syafi'i 204. Nah, berarti umur Al-Bukhari baru 10 tahun. Jadi itulah sebabnya Imam Syafi'i tidak merujuk kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, "Wa ma'a hadithi Aisyah thalathatun kulluhum wa ma'a hadithi Aisyah thalathatun kulluhum yarwuna 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma'na hadithi Aisyah." Dan ditambah lagi sebab yang ketiga bahwa bersama hadis Aisyah ada tiga sahabat lagi yang meriwayatkan maknanya sama dengan makna hadis Aisyah, walaupun lafaznya beda tapi maknanya sama, yaitu satu riwayat qala Zaid ibn Thabit. Itu Zaid ibn Thabit. Tuan-tuan tahu Zaid ibn Thabit adalah sahabat yang mendapat kehormatan mengumpulkan Al-Qur'anul Karim atas perintah Amirul Mukminin Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Wa Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad Al-Sa'idi Al-Ansari. Ini juga periwayat hadis yang sama maknanya dengan hadis Aisyah, yaitu menyegerakan salat subuh atau salat subuh di awal waktu. Beliau tidak menyebutkan di sini yang ketiga. Katanya tiga, dari mana yang ketiga? Kata Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i tadi kan tiga kan? Wa ma'a hadithi Aisyah thalathatun kulluhum yarwun. Bersama hadis Aisyah ada tiga orang lagi, sama semuanya meriwayatkan mithla makna hadis Aisyah, semakna dengan Aisyah. Siapa ketiga? Anas ibn Malik. Terlupa Imam Syafi'i. Terlupa Imam Syafi'i. Jadi bisa saja ulama lupa ya. Apalagi awak. Apalagi kita. Ini beliau terlupa. Nah, Ya mungkin waktu menulis ini atau waktu dia imla kan, sama ketika kita ceramah terlupa kita, bisa saja terlupa. Ya, karena sering kita lupa, kadang-kadang terlupa secara fitrah. Nah, kita kadang-kadang menunjuk, kalau nyebut nama Allah menunjuk ke atas kan, kita berkumpul ini karena Allah kan, kita hanya mengandalkan Allah kan, tapi ketika ditanya di mana Allah, disimpan penunjuk kadang-kadang. Ini masalahnya juga. Secara fitrah Allah itu di atas, selalu tunjuk orang. Ketika berdoa selalu melihat ke atas. Ketika amal berharap diangkat ke atas. Ketika mati semoga arwahnya dipulangkan ke atas. Ketika Isra Mi'raj juga ke atas. Tanpa sadar berbicara juga nunjuk ke atas. Ini fitrah. Tapi ketika bicara di mana Allah, agar-agar mengikuti kias tadi logika, akhirnya lupa di mana Allah, entah di mana. Kalau tidak tahu alamatnya banyak, amalan kita tidak jelas di mana disimpan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi itu akibat daripada mendahulukan kias daripada Al-Quran dan hadis. Dan kiasnya bukan kias yang sahih pula, tapi kias yang batil, yaitu mengkiaskan Allah kepada makhluk. Mengkiaskan Allah kepada makhluk sehingga batillah kias itu. Kalau dalam ilmu usul fikih, kias ma'al fariq itu fasidul i'tibar, tidak dianggap karena rusak. Tapi begitulah kaum muslimin, kadang-kadang kita terlupa. Makanya Imam Asy-Syafi'i di sini terlupa dia menyebutkan hadis yang ketiga. Atau mungkin penulis yang atau penulis yang lalai menuliskannya. Dia mungkin sebutkan tapi dia terlalai. Nah, yaitu hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi rahmatullahi ala ulama al-kiram. Dan juga hadis sahih. Wa hadha asbahu bi sunan an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Rafi' bin Khadij. Nah, ini kan tadi yang paling serupa dengan hadis yang lain, dengan sunan Nabi yang lain, kata beliau. Wa hadha asbahu bi sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Rafi' bin Khadij. Dan ini lebih dekat, lebih serupa dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Rafi' bin Khadij. Ditanya oleh penanya, qala wa ayyu sunan? Yang maksud sunan yang mana? Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda wa awwalul waqti ridwanullah. Awal waktu salat itu adalah ridha Allah. Wa akhiruhu afwullah. Dan yang akhir waktu adalah afwullah, yaitu keringanan dari Allah, maaf dari Allah. Jadi siapa yang nak dapat ridha di awal, siapa yang dapat maaf di akhir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini Imam Asy-Syafi'i di sini juga berbeda dengan biasa atau kebiasaan beliau menambahkan hadis. Biasanya kalau berhujjah selalu disebutnya pakai sanad. Tapi kali ini tidak disebutkan olehnya sanad. Misalnya ketika dia menyebut hadis tentang hadis Aisyah, pakai sanad dia, akhbarana, ya kan, Ibnu Uyainah, Muhammad ibn Al-Ajlan, an Asim bin Umar. Ketika menyebut hadis Rafi' ibn Khadij, dia menyebut hadis Aisyah. Itu hadis tadi, hadis Rafi' bin Khadij. Yang sekarang Aisyah, akhbarana Sufyan an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah, ya, dia sebutkan sanadnya, tapi di sini tak dia sebutkan sanadnya. Tak sebutkan sanadnya. Kenapa kira-kira? Wallahu a'lam. Imam Syafi'i mungkin ragu dengan hadis ini. Ragu dengan hadis ini. Belum begitu teliti beliau waktu itu, sehingga tidak disebutkan sanadnya. Maka di sini juga jadi pelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya bagi yang mewajibkan taklid buta kepada imam-imam tertentu dengan alasan sebagian mustahil seorang ulama besar sekelas Asy-Syafi'i tidak mengetahui semua hadis. Yang kedua, mustahil Imam Asy-Syafi'i tidak berdalil kepada hadis sahih. Ya kan? Ini tidak ilmiah. Sebab terbukti bukan ini saja, Imam Asy-Syafi'i, bahkan Imam Ahmad sekalipun, Imam Ahmad sekalipun terkadang terlupa. Terlupa. Sehingga memasukkan atau berhujjah dengan hadis yang tidak sahih. Berhujjah dengan hadis yang tidak sahih. Oleh itu, dilaranglah kita untuk mengikuti zallatil ulama, kesalahan ulama. Sebab kata Imam Sufyan ats-Tsauri, zallatul alim zallatul alam, atau yang lain yang menyebutkan, apabila seorang ulama yang tersilap maka dunia semuanya ikut silap. Maka man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq, siapa yang kerjanya mencari-cari keringanan setiap ulama, ini bisa menjadi zindiq. Zindiq apa? Melahirkan kemunafikan. Karena mencari seluruh pendapat yang lemah untuk membolehkan kita mengikuti hawa. Asal ada rukhsah diambil. Dan tidak mengambil yang azimah, pendapat yang kokoh dan kuat dengan dalil dan hujjah. Asal ada pendapat ulama, boleh saja. Ini terlarang secara ilmiah dan tidak direstui oleh para ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Termasuk Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i tersalah di sini, insyaallah dia tidak berdosa. Tapi kita ngikut kesalahan, takut kita berdosa. Maka perlu dijelaskan. Maka Imam Syekh Ahmad Syakir ketika mentahqiq hadis ini atau mentahqiq kitab ini, beliau mengatakan, la azalu ataajjab, saya masih tetap bingung kenapa Asy-Syafi'i berdalilkan hadis ini. Kenapa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadis ini dalam kitabnya ini, termasuk dalam ikhtilaful hadis. Padahal hadis ini sanadnya diriwayatkan oleh, dalam sanadnya terdapat Ya'qub Ibnul Walid Al-Madani. Ya'qub Ibnul Walid Al-Madani. Orang ini adalah terkenal pendusta. Bahkan Imam Abu Hatim mengatakan min kibaril kazzabin, termasuk senior para pendusta. Kalau udah senior nih ya, ini udah profesional ini. Ini profesional. Wallahu a'lam. Ya, Allahu a'lam kenapa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ini, walaupun sebenarnya tanpa hadis ini dalil-dalil yang lain itu sudah kuat. Dan dalil yang lain sudah kuat. Dan beliau termasuk yang tidak berhujjah kepada hadis dhaif. Sebab dalam kitabnya ini sendiri dia mengatakan bahwa hadis dhaif mardud. Apalagi amalan yang tak pakai hadis sama sekali. Maka Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih termasuk yang tidak menyetujui hadis-hadis dhaif apalagi palsu. Maka kita katakan, kita kembali sajalah ke mazhab Syafi'i, yaitu meninggalkan semua hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini terlanjur beliau sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita karena beliau berjihad waktu itu. Ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya mengikuti mazhab secara totalitas itu tidak ada dalilnya. Tapi mengikuti mazhab, boleh mengikuti mazhab, itu boleh. Karena begitulah para ulama kita semuanya. atau hampir semuanya belajar dari gurunya. Maka menyebarlah ilmu guru ini. Seperti Imam Malik yang memasyhurkan mazhabnya itu murid-muridnya. Imam Asy-Syafi'i yang mengisytiharkan mazhabnya adalah murid-muridnya. Imam Ahmad menjadi mazhab Hambali yang mengisytiharkan ada murid-muridnya. Tak ada masalah. Yang masalah adalah kalau mewajibkan kita tak boleh keluar, misalnya kita harus Syafi'i terus, ini tak ada dalilnya. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma'nya ulama mazhab sendiri. Bertentangan dengan ijma'nya ulama sendiri. Riwayatnya sahih dari mereka Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad melarang kita ikut mazhabnya bila bertentangan dengan sunnah Nabi yang sahih. Nah, berarti siapa yang mewajibkan pengikutnya wajib ikut mazhab, artinya dia sudah melanggar imam mazhab sendiri. Nah, imam mazhab sendiri. Karena terbukti bahwa tidak sedikit terjadi kesalahan ijtihad para ulama dan kesalahan itu tidak boleh diikuti, bukan wajib lagi. Ya, bahkan jangan wajib diikuti, tidak boleh diikuti karena taat mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasul. Nah, wallahu a'lam. Taib qala rahimahullah. Waktu kita sudah habis. Ya, cukup itu aja dulu. Nah, yang jelas beliau mengambil dalil ini sebagai penguat saja. Ada dalil sebelumnya sudah kuat. Pertama, lebih dekat kepada firman Allah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, yaitu peliharalah salat dan salat pertengahan. Dan maklum makna ini, kalau sudah masuk waktu, yang paling dianggap menjaga salat adalah yang menyegerakannya. Yang kedua, kata beliau, sanadnya lebih kuat hadis Aisyah, karena diriwayatkan oleh ashabul kutubus sittah. Sedangkan hadis Rabi' bin Khadij hanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian lebih kuat dengan makna hadis yang lain yang beliau sebutkan, yaitu hadis Zaid bin Thabit, hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, dan hadis Anas bin Malik yang sama-sama meriwayatkan bahwa Nabi SAW menyegerakan salat subuh. Nah, walaupun nanti di ujung keterangan beliau bisa dimaknakan atau digabungkan antara kedua hadis ini, maksudnya adalah dimulai lebih awal walaupun selesainya sampai menjelang terangnya di ufuk timur karena panjangnya sholat. Bukanlah maksudnya melambatkan qamat sampai terang, tidak, tapi masih gelap dan dimulai sholat, tapi karena bacaan yang panjang selesainya hampir terang. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaAllah kita sambung pada mungkin pekan depan atau kemungkinan juga pekan yang setelahnya. Karena mungkin esok hari Senin mungkin akan meninggalkan tempat untuk pindah sementara ke tempat lain. Ya, selama sepekan insyaAllah dari Senin sampai Kamis dalam acara Musabaqah Hifdzul Quran wa Sunnah Hadiah Pangeran Sultan Abdul Aziz Ali Saud untuk tingkat Asia dan Pasifik di Jakarta. Oleh itu segala kajian mungkin yang untuk sementara di cuti dulu sementara. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.